والصلاة والسلام على رسول الله. تحميد الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Penulis berkata, tidak memotong pembicaraan guru. Hal ini termasuk adab yang harus diperhatikan dalam majelis ilmu, yaitu tidak memotong pembicaraan guru yang sedang berbicara. Terkadang kita dapati ada sebagian dari kita yang mengusik ketenangan majelis dengan memotong pembicaraan sang guru, atau bahkan menghardik sang guru dengan hardikan yang keras. Hal ini tidak diragukan lagi termasuk adab dan etika yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, Iqra. Laisa minna man lam. Laisa minna man lam yujira kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif wi'alimina haqqahu. Yang artinya, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak ulama terhadapnya. Di antara hal yang ditekankan oleh para ulama adalah tercelanya perbuatan memotong pembicaraan sang guru hingga sang guru tersebut menyelesaikan pembicaraannya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu menuliskan satu bab di dalam kitab sahihnya, bab orang yang ditanya tentang suatu ilmu sementara dia sedang berbicara, maka hendaknya dia menyempurnakan pembicaraannya. Kemudian Abu Khari rahimahullah mencantumkan satu hadis yang di dalamnya disebutkan, anna arabiyya qala wan nabiyyu yakhthub mata as-sa'ah famadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi wa a'rad anhu hatta idza qada hadithahu qala aina urahu as-sa'ah aina urahu as-sa'il anis-sa'ah. Yang artinya bahwa suatu saat seorang Arab Badui bertanya sementara Nabi SAW sedang berkhutbah, kapan hari kiamat akan terjadi? Tetapi beliau terus saja berbicara dan tidak menghiraukan orang Arab Badui tersebut. Sampai ketika beliau selesai dan dari pembicaraannya, beliau bertanya, mana? Tampaknya tadi ada yang bertanya kepadaku tentang hari kiamat. Dia menjawab, iya saya, wahai Rasulullah SAW. Tampak jelas di sini bahwa Rasulullah SAW sebenarnya mendengar pernyataan orang tersebut. Pertanyaan. Sebenarnya mendengar pertanyaan orang tersebut, hanya saja beliau tidak menjawabnya karena beliau ingin memberi pelajaran padanya. Baik, di sini dilihat tidak memotong pembicaraan guru. Di antara adab dalam menuntut ilmu adalah ketika guru berbicara tidak dipotong dan tidak disahut-sahut, ya. Adab seperti ini kadang tidak diperhatikan dalam majelis ilmu, terutama majelis ilmu ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Atau ketika guru berbicara, ibu-ibu itu paling suka bicara juga, ya. Jadi membalap bicaranya ustadznya kadang-kadang. Misalnya anak lagi bicara, antum sahut gitu. Oh iya ustadz, anak bicara misalnya. Kita tidak boleh memotong perkataan guru. Tiba-tiba ada yang benar ustadz, benar gitu loh. Kan enggak jadi majelis lama-lama. Jadinya apa? Majelis sahut-sahutan. Apalagi kalau ibu-ibu udah tua, nenek-nenek yang memang udah terbiasa nyaut-nyautin orang itu, aduh, masya Allah. Itu kita kajian enggak jadi kajian jadinya. Nahan hati terus supaya enggak panas, dan memang panas. Ya. Karena adabnya kurang diajarkan. Makanya ikhwan di masjid ini, anak kalau misalnya mengisi kultum atau ceramah di sini terhadap ini warga sini, ibu-ibu itu kalau ada satu orang aja lah ngomong, walaupun ngomong sendiri depan tembok, tetap anak tegur, jangan ngomong. Karena kedengeran suara di sini. Ini kan enak di sini, tenang gitu. Jadi setitik suara itu kedengeran gitu. Iya, setitik suara kedengeran. Jadi anak tegur ibu-ibu supaya jangan bicara pas anak lagi bicara. Ya, karena ini termasuk masalah adab dalam majelis ilmu. Apalagi kalau yang kita tuturkan adalah kalam Allah, kalam Rasul dan tafsiran terhadap ayat, penjelasan terhadap hadis, maka sangat tidak layak, tidak relevan untuk dipotong-potong begitu saja. Melainkan tunggulah ustadznya selesai bicara sampai titik atau selesai paragraf atau memang selesai sama sekali. Terkadang kita dapati ada sebagian dari kita yang mengusik ketenangan majelis dengan memotong pembicaraan sang guru dan bahkan menghardik sang guru dengan hardikan yang keras. Hal seperti ini tentu membuat majelis itu rusak atmosfernya dan keberkahannya hilang. Ini pernah kita rasakan kok, ya ada saja, walaupun mungkin ustadz ini atau guru ini memang dari segi ilmu tidak seperti ustadz-ustadz lain, agak kurang, tetapi ketika dia menancapkan dirinya di dakwah dan dia rela mengajarkan antum, maka sangat tidak layak bagi antum untuk memotong pembicaranya lebih-lebih, menghardik, apalagi menunjuk dengan telunjuk ke gurunya dengan mengatakan dia atau antum atau kamu gitu. Coba di antara kita misalnya tadi Dika misalnya, ya Dika kecewa sama Anda misalnya, kemudian tiba-tiba bilang, Dika bilang, ustadz antum ini, ya sambil nunjuk anak kayak gini, kira-kira gimana perasaan antum? Walaupun antum nggak semuanya ngefans sama Anda gitu kan, sebagian ada yang ngefans kayak Putra ini karena tiba-tiba dia deket-deket sama Anda ini, ya. Nah itu kira-kira mau apa ya? Walaupun antum nggak begitu suka sama Anda, tapi ngelihat Anda dibegitukan pasti antum merasa ini kok nggak seperti itu caranya untuk menasihati guru gitu, nggak seperti itu caranya, ya. Hal ini tidak diragukan lagi termasuk adab dan etika yang jelek. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, laisa minna man lam yujilla kabirona, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Biasanya guru itu lebih tua, tapi bukan ini maksudnya. Kabirona di sini adalah orang yang lebih tua. Lebih tua secara uruf bagi kita memang yang di atas kita berapa tahun. Adapun kalau misalnya masih di atas kita setahun, itu satu generasi sebenarnya. Iya kan ya? Satu generasi. Misalnya Syekh Putra ini sama Syekh Reksi satu generasi. Kira ya satu generasi ya kan ya? Antum kan umurnya udah 56. 21. Syekh Reksi berapa? Oh lebih tua, masya Allah. Syekh Reksi lebih tua, tapi satu generasi tetap. Ya. Antum kalau saling jitak-jitakan itu enggak aneh bagi kita gitu. Tapi kalau antum memana ya enggak bisa kayak gitu, ya enggak bisa. Iya. Nah, wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Menyayangi yang lebih muda ini termasuk akhlak yang perlu ada pada orang yang lebih tua. Jadi jangan cuma akhlak yang diutamakan di masyarakat, hormat sama orang tua. Tapi ada akhlak yang dilupakan oleh banyak orang, yaitu berusaha dengan hatinya berkasih, menyayangi orang yang lebih muda, merasa iba dan kepengin orang yang lebih muda ini baik gitu loh. Orang-orang tua menasihati anaknya itu harus dengan niatan karena sayang sama anaknya. Ya. Baik orang tua kandung atau orang-orang yang lebih senior deh. Ya. Tapi lihat di sini, hadis ini dilanggar di SMA-SMA, apalagi kan ada senioritas ya, di kampus-kampus ada pelonco atau ada apa ospek namanya dan semisalnya. Ya, kemudian diinjek-injek santri barunya atau gimana lah gitu ya. Ini melanggar hadis ini. Ingat kaidahnya ikhwas sekalian, dalam kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika ada lafal dalam hadis tabarruknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu sikap atau suatu orang dengan sikap-sikap itu, maka itu menunjukkan sikap tersebut merupakan dosa besar. Ini di antara kaidah kabair. Di antara kaidah bagaimana kita mengetahui dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis, di antaranya ketika ada lafal hadis tabarruknya Nabi SAW, yaitu berlepasnya diri Nabi SAW terhadap orang-orang tertentu dengan karakter tertentu, itu menunjukkan hal tersebut merupakan dosa besar. Nah di sini kita lihat lafal hadis laisa minna, ini merupakan tabarruknya Nabi SAW dari orang-orang seperti ini, yaitu sikap berlepas diri Nabi SAW dari orang-orang seperti ini. Ya berarti kalau kita tidak hormat pada orang yang lebih tua, secara uruf yang lebih tua mungkin berapa tahun di atas dia, itu kalau enggak hormat dosa besar. Walaupun mungkin dia berada dalam kebenaran, dalam manhaj salaf, tetapi urusan menghormati orang tua ini ada urusan lain, urusan bab lain yang wajib ditunaikan gitu loh. Walaupun orang tersebut kiai yang menyimpang, tetapi dari segi akhlak Kita perlu apa? Kita perlu ada perhatian dalam masalah ini. Begitu. Kemudian wa yarham saghirana. Siapa yang enggak merahmati, enggak menyayangi orang yang lebih muda dari kita, maka dia ada dosa di sini. Ya. Dia ada dosa di sini, enggak sayang sama anaknya, enggak sayang sama adik-adiknya yang berapa tahun di bawah dia. Ya ini ada dosa di sini. Ya, jadi kita diharuskan untuk menyayangi orang yang lebih muda. Tapi menyayangi ini bukan berarti harus mengelus terus gitu. Kadang-kadang perlu takdib, pengajaran. Perlu takdib, ya, pengajaran. Dan pengajaran itu kadang-kadang harus dengan ngomel. Kalau zaman dulu harus dengan ngejewer, nyentil dan semisalnya. Sekarang masih enggak ada nyentil-nyentil dan jewer. Antum sering enggak dijewer sama orang tua dulu? Kalau dilihat dari wajah sih sering. Ya. Enggak masalah itu, karena sayang. Enggak ada ibu ngejewer kuping anaknya supaya anaknya ya kualat, terlaknat gitu, enggak ada. Ibu ayah itu pengen anaknya tuh lebih baik daripada dirinya. Ini merupakan rahmatnya orang tua kepada kita. Nah, kita juga perlu merahmati dan menyayangi orang-orang yang lebih muda, ya. Kemudian yang ketiga, wa ya'rif li'alimina haqqahu, serta tidak mengerti hak orang alim di antara kita, ya, terhadapnya gitu. Kita harus mengerti hak orang alim, orang yang mungkin mengajari antum atau tidak mengajari antum tapi dia dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi, itu ada hak. Ya, di antara haknya juga kehormatan, selama dia tidak menyimpang, tidak mengajarkan penyimpangan, maka wajib bagi kita untuk menghormatinya, ya, menjaga martabatnya dan menutupi aib pribadinya. Antum bedakan aib pribadi dengan aib yang disebarluaskan oleh pelaku. Aib pribadi pada asalnya insan, aib pribadi itu tidak boleh diberitahukan ke siapapun, kecuali aib pribadi yang berkaitan dengan kaum muslimin dalam masalah muamalah, seperti hutang-hutang enggak bayar, ya, atau dia homo misalnya dan suka mengincar beberapa orang, maka ini boleh disebarluaskan, boleh, ya, agar orang-orang tidak terkena madarat homoseksual dia. Di antara hal yang ditekankan oleh para ulama adalah tercelanya perbuatan memotong pembicaraan sang guru hingga sang guru tersebut menyelesaikan pembicaranya. Dalam kitab Sahih Bukhari ada bab yang maknanya orang yang ditanya tentang suatu ilmu sementara orang itu yang ditanya sedang berbicara, maka hendaknya dia menyempurnakan pembicaraannya. Alhamdulillah. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan satu hadis yang di dalam disebutkan anna a'rabiyan qala wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub mata as-sa'ah. Ada seorang Arabi, Arab deso, ya, bertanya sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ditanya sama orang Arabi ini, coba lagi khutbah. Ditanya gimana mikirnya? Ya. Lagi khutbah. Innal hamdalillah. Ustaz nanya, Ustaz, Masya Allah. Orang desa enggak ngerti, ya. Kalau sahabat-sahabat yang di Madinah atau yang sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bakal melakukan itu. Ya. Nabi sedang khutbah digituin, ya. Ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat. Tuh, tiba-tiba mungkin temanya pas mungkin, ya. Ketika itu Nabi mungkin mengingatkan tentang itu, mungkin enggak tahu, tapi kata Arba'ud ini mata sa'ah, kapan hari kiamat. Famadhar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithi wa aradu anhu. Tapi beliau terus saja berbicara dan tidak menghiraukan orang Badui tersebut. Hatta idza qada hadithahu qala, sampai ketika beliau selesai dari pembicaraannya, beliau bertanya, aina urahu sa'ilu anis sa'ah? Mana tampaknya tadi ada yang bertanya kepadaku tentang hari kiamat. Maka barulah Badui itu bilang, ya saya wahai Rasulullah. Tampak jelas di sini bahwa Rasulullah SAW sebenarnya mendengar pertanyaan orang itu. Tapi kenapa dicuekin? Kenapa? Ya, karena memang bukan pada makomnya untuk bertanya saat itu. Iya. Ya, walaupun sah-sah saja kalau khatib tersebut menjawab pertanyaan sah. Ya, jadi misalnya dari, tapi enggak ada sesi khusus untuk itu, sesi tanya jawab, ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Silakan yang mau bertanya. Gimana? Atau barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Orang udah pada senang tuh. Udah pada senang, udah siap-siap pengen diri benerin sarung kan. Iya kan, Allahumma firli muslim wal muslimat itu kan alarm ya, bell untuk bangun tidur ya. Aku Allah habis itu aku lupa apa? Ibadallah ya. Kalau udah ibadallah, pada bangun. Bukan karena seruan wahai ibadallah, bukan, tapi alhamdulillah selesai gitu kan. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Silakan bagi bapak-bapak yang mau bertanya. Kaget semua orang. Udah capek-capek saya udah mau diri, ada sesi tanya jawab gitu kan ya. Ada yang bertanya, Ustaz, nanya Ustaz, apaan di luar tema Ustaz? Gitu kan. Gimana kira-kira ada khutbah Jumat kayak gitu? Besok-besok gak bakal ada yang mau ikutan. Allahu musta'an, ini udah materinya panjang. Ada pertanyaan. Ya, udah gitu Ustaznya, ya siapa yang mau tanya, coba DKM kasih minta mikrofonnya misalnya. Ada yang naik mikrofon. Ya, atau ada yang nulis di secari kertas. Ya, apaan Ustaz? Ya, ana mau nanya Ustaz. Ya. Pertanyaan dibaca sama Ustaznya. Ya. Itu jemaah pada keluar semua itu mungkin ya, pada wudu terus sholat masing-masing ya, habis itu ya. Gak ada, kalau yang itu yang seperti itu gak boleh ya. Cuma kalau memang sekali ada pertanyaan dan kebutuhan, maka diperbolehkan sebagaimana ada Arab Badui lainnya meminta kepada Rasulullah SAW dalam di Madinah ketika beliau sedang berkhutbah ya, minta supaya apa, doakan agar hujan turun. Karena Madinah lagi gersang, jalanan itu ya gersang sekali, binatang-binatang ternak pada mati, maka mintakan hujan itu pas lagi khutbah Jumat itu. Itu boleh kalau ada hajat ya, tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh ya. Seperti DKM nanya ke ustadznya pas lagi khutbah, Ustaz Afwan mau minum kopi apa ini Ustaz? Nah, misalnya gitu. Nggak bisa itu kalau misalnya di khutbah. Tanpa jelas di sini bahwa Rasulullah SAW sebenarnya mendengar pertanyaan orang tersebut, hanya saja beliau tidak menjawabnya karena beliau ingin memberi pelajaran kepadanya. Ini udah berapa menit, ikhwah? Ini Awi. Type judul untuk ini ikin judulnya tidak memotong pembicaraan guru nanti ya. Ana salah menulis judul, beradab dalam bertanya enggak, tidak memotong pembicaraan guru. Ada pertanyaan di sini, mumpung nih ana buka sesi tanya jawab. Kalau udah khutbah susah nih ya. Ada tanya di sini yang mau bertanya? Ikhwan? Enggak ada. Tapi kalau enggak ada kita cukup sampai sini untuk pelajaran ini, insyaallah kita lanjut berikutnya.